Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-bab ats-tsani 'asyara, bab yang ke-12, al-muzara'atu wal musaqatu. Wa fihi 'iddatu masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, ma'naha wa hukmuhuma. Ma'naha wa hukmuhuma, maknanya atau ma'nahuma, makna keduanya. Dan hukum keduanya, na'am. Pada naskah yang lain, ma'nahuma. Ini kan ada dua, muzara'ah dan musaqah. Di ma'nahuma, makna keduanya, wa hukmuhuma. Jadi ini keliru, ma'naha keliru, ma'nahuma yang benar. Baik. Al-awwal, ma'nahuma, makna keduanya. Definisi masing-masing. Al-muzara'atu, definisi al-muzara'ah, daf'u ardin liman yazra'uha, menyerahkan sebidang tanah. Liman yazra'uha, kepada orang yang akan menanaminya tanaman. Ya, apakah akan ditanami padi, ya, persawahan. Nah, tanami padi atau yang lainnya. Nah, au habbin atau hab, yang ditanami biji-bijian tadi, ya, tanaman apa saja atau biji-bijian. Nah, padi atau tanaman yang lainnya, kacang atau yang lainnya, ya. Liman yazra'uhu, kepada orang, diserahkan kepada orang yang akan menanam biji-bijian tersebut. Wa yaqumu 'alaihi. Wa yaqumu 'alaihi, dan dia yang mengurusinya, mengurusi tanaman tersebut sampai dipanen. Bi juz'in ma'lumin musya'in minath thamarah, dengan kesepakatan bagi hasilnya adalah juz ma'lum. Masing-masing dapat bagian tertentu yang jelas nilainya. Musya'in, ya, minas samarah, yang bagian itu menebar di dari menebar pada hasil panen, yang tanaman yang ditanam tersebut. Musya'in artinya bagian masing-masing menebar pada seluruh hasil panen, pada seluruh hasil panen. Jadi bukan misal, maksudnya begini, bukan bagian belahan utara hasil panen bagian utara untuk pemilik tanah, yang bagian selatan untuk pekerja. Ah, bukan begitu. Kalau itu ditentukan, kalau itu, padahal ya boleh jadi bagian selatan misalkan hasilnya kurang, bagian utara hasilnya banyak, artinya ada gharar jika seperti itu. Maka ini musya', musya' artinya bagian masing-masing menebar pada seluruh hasil. Diperjelas juznya, misalkan pemilik setengah, yang menggarap setengah, tergantung kesepakatan. Nah, atau pemilik misalkan 2/3, ini 1/3. Ya, 50% 50%, atau na'am, ini misalkan pemilik 70%, pekerja 30%, atau 60% pekerja 40%. Prosentase bagian masing-masing itu menebar pada seluruh hasil panen. Jadi ketika dipanen tanaman itu, biji-bijian itu, kumpulkan ya semuanya, kemudian dibagi 50% untuk pemilik, 50% untuk pekerja, atau 60% untuk pemilik, 40% untuk pekerja. Nah, itu maksudnya musya'. Paham makna musya'? Jadi tidak boleh ya dengan cara yang bagian selatan misalkan tadi ini diparo, separuh selatan untuk hasil sebidang tanah tadi yang digarap ini, yang bagian selatan separuh bagian selatan untuk pemilik, separuh bagian utara untuk pekerja. Tidak bisa begitu. Karena tadi sudah dikatakan boleh jadi yang ini hasilnya kurang, yang ini hasilnya banyak. Gitu. Nah, al-musaqatu daf'u syajarin maghrusin ma'lumin lahu thamarun ma'kulun. Menyerahkan pohon maghrus yang ditanam, ma'lum yang telah diketahui pohon itu jenisnya apa, misalkan kurma, atau misalkan itu pohon pisang ya, atau semisalnya, lahu thamar, yang punya buah, berbuah, pohon berbuah, seperti tadi kalau di Arab sana misalkan tadi kurma atau ke ya yang lainnya, kalau kita di sini misalkan pisang ya, atau semisalnya yang ada buahnya, buah yang makul, buah yang dimakan. Nah, liman ya'malu alaih, diserahkan pohon itu kepada orang yang akan bekerja ya, yang akan bekerja mengurusi ya perkebunan tersebut, merawatnya, menyiraminya sampai pohon itu nanti tumbuh besar sampai berbuah ya, ada hasil gitu. Tayyib. Bijuz, sama bagi hasilnya bagaimana antara pemilik tanah dengan pekerja? Bijuz'in musya'in ma'lumin minath thamarah. Nah, dengan bagi hasil bagian tertentu, juz musya', persentase yang musya', yang menebar pada seluruh hasil, ma'lum ya, yang jelas bagiannya tadi, misalkan 50% 50% atau 60% 40%, setengah-setengah atau semisalnya, ya sudah ma'lum jelas, tetapi musya', ya, bagian masing-masing persentasenya menebar pada seluruh hasil, minat samarah, dari pada buah ya kebun tersebut. Nah, jadi tidak bisa misalkan pemilik mengatakan nanti pohon ini pohon-pohon yang tumbuh di bagian sini ini hasilnya untuk saya, yang bagian sana pohon-pohon itu untuk hasilnya nanti, itu enggak bisa. Ya, bisa seperti, harus musya', kumpulkan semua buah, kemudian dibagi hasil sesuai dengan persentase bagian masing-masing, 50% dari seluruh hasil tamaman, dan ini 50% seluruh hasil tamaman, atau semisalnya. Tayyib, wal ilaqatu bainal muzara'ati al musaqati, ilaqah hubungan, yakni keterkaitan antara muzara'ah dan musaqah, anna al-muzara'ah taqa'u 'ala az-zar'i kal-hubub. Sesungguhnya muzara'ah itu terjadi atas zara', tanaman. Kerjasama ini, ya, pemilik tanah yang punya 9 tanah menyerahkan kepada seorang pekerja yang mau bekerja untuk suatu tanah, atas suatu tanaman. Zara' kalhubub, seperti biji-bijian tadi, seperti padi, ya, dan semisalnya. Nah, itu muzara'ah. Jadi kalau dikatakan muzara'ah itu jatuhnya akad itu pada apa? Pada zara', tanaman, seperti padi dan semisalnya. Wal musaqatu wal musaqata diatafkan ke annal muzara'ata. Wal musaqata taqa'u 'ala asy-syajari. Sedangkan al musaqah itu jatuhnya atas asy-syajar, atas pepohonan. Pohon yang berbuah. Nah, tadi dicontohkan kanakhil, seperti pohon kurma di Arab. Kalau kita di sini misalkan pohon apa? Pohon pisang atau semisalnya. Nah, misalnya. Wa fi kullin minhuma, dan pada masing-masing dari keduanya, lil 'amili, bagi pekerja yang bekerja menanam tanaman itu, atau menanam pohon tersebut, mengurusinya sampai dipanen, sampai berbuah dipanen, lil 'amili, bagi pekerja itu, juz'un, dia punya bagian, ya, sebagai upahnya, minal intaji, dari hasil, ya, produksi tanah yang digarap tersebut, dari buah pohon-pohon itu atau dari hasil tanaman-tanaman itu. Nah, jadi sebagai upahnya dia bekerja itu bukan diupah, digaji, ya, bukan diupah dengan diberi uang dari kantong pemilik, dari saku pemilik tanah, bukan. Bagi hasilnya diambil dari hasil tanah yang digarap itu, dari buah yang dihasilkan atau dari tanaman yang dihasilkan, di situ diambilkan bagiannya, bagi hasilnya begitu. Bisa difahami? Juz'un lil amili, juz'un minal intaj. Intaj itu artinya produksi, ya, tanah tersebut dari hasil panen tanaman itu atau hasil panen buah, ya, pohon yang ditanam itu. Nah, matan yang kedua, hukmuhuma, hukumnya masyru'atani, hukumnya disyariatkan, wahuma, dan keduanya, minal uqudi al-ja'izati, termasuk keduanya termasuk dalam kategori akad-akad yang boleh. Jadi bukan akad yang mengharuskan, ya, kedua belah pihak untuk terus berlanjut sampai akhir. Akad yang boleh, li hajatin nasi ilaihima, karena hajat, tuntutan tuntutan hajat orang-orang untuk melakukan hal itu. Naam. Nanti akan dijelaskan hukum-hukum yang terkait dengannya. Jadi dari segi hukum taklifi, dari segi hukum taklifi, ingat istilah ini pernah disampaikan, dari segi hukum taklifi, yakni hukum pembebanan syariat, maka ini bukan sesuatu yang wajib, ya, thayyib, bukan sesuatu yang wajib, ataukah dikatakan mustahab, atau dikatakan haram, atau makruh, bukan, mubah, sesuatu yang mubah, boleh, bagi siapa yang mau melakukan, silakan, ya, tidak melakukan tidak masalah. Dari segi hukum wad'i, dari segi hukum wad'i, dari segi hukum peletakan syariat, dari segi konsekuensi ikatan ikatan akad, ya, pekerjaan tersebut, maka sifatnya minal ukudil jaiza, akad termasuk akad-akad yang boleh, bukan mengharuskan. Jadi artinya ketika sedang berlangsung, kemudian misalkan mundur, pekerjaannya mundur, misalkan saya tidak jadi, saya batal gitu, tidak lanjut, ataukah sebaliknya, boleh. Nanti akan dijelaskan hukumnya pada masalah yang ketiga. Ya, masing-masing kedua belah pihak bisa membatalkan di tengah perjalanan. Saya batal, tidak melanjutkan. Pemilik tanah mengatakan begitu, atau pekerja yang mengatakan saya batal, saya tidak lanjut, boleh dibatalkan di tengah perjalanan. Tidak bukan merupakan akad yang mengikat yang harus sampai selesai, bukan. Baik. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'amala ahla Khaybar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melakukan muamalah terhadap ahlu Khaybar bisyatri, dengan perjanjian kesepakatan setengah ma yakhruju minha, hasil yang keluar dari tanah Khaybar yang digarap oleh penduduk Khaybar, min thamarin, berupa buah, ya, yaitu pohon yang ada buahnya dimakan tadi, yaitu seperti kurma, nakhl, au zar'in, atau tanaman, ya, tanaman seperti gandum, ya, atau yang lainnya. Kesepakatan bagi hasilnya syatr di sini untuk Nabi Alaihissalam yang di pemerintahan yang pusatnya di Madinah, syatr setengah dari hasil, kemudian untuk ya penduduk Khaybar yang menggarapnya, dia juga dapat setengahnya, begitu. Tayyib. Jadi min thamarin ini jenisnya apa? Yang min thamar ini bisyatri ma yakhruju minha min thamar, ini jenisnya muzah atau musaqah? Yang mana ini jenisnya kalau katakan min thamar, buah yang dimakan? Namanya apa? Al-musaqah. Au zara, atau tanaman, zara ini muzah, muzara'ah. Tayyib. Nah, ini muttafaq alaih. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, syurutuhuma, persyaratan, syarat-syarat, ya, syarat-syarat keduanya. Al-awwal an yakuna aqiduhuma jaizat tasarruf, yang melakukan akad muzara'ah, musaqah, ya, statusnya jaizat tasarruf, dia adalah orang yang boleh melakukan tindakan pada suatu harta. Fala yaqani illa min balighin hurrin rasyid. Maka kedua akad ini, muzara'ah musaqah, tidak sah dilakukan kecuali dari seorang yang sudah baligh, merdeka, statusnya merdeka, bukan budak, rasyid, pandai mengurus harta, bukan orang yang pandir dungu dalam pengurusan harta. Tayyib. Atsani an yakuna asyjaru ma'luman fil musaqah. Syarat yang pertama sebenarnya, ya, ini syarat yang sudah berkali-kali kita lewati pada beberapa akad yang lewat, yang merupakan syarat pada muamalah harta, jual beli dan yang lainnya, ya, yang mempersyaratkan bahwa yang melakukan akad tersebut orang yang memang sah tindakannya, boleh bertindak pada hartanya. Nah, jika belum balik, belum bisa jika dia budak tidak bisa, jika dia dungu pandir tidak bisa. Nah, jadi harus balik, merdeka, dan dia pandai mengurus harta. Athan yang kedua, an yakuna syajaru ma'luman fil musaqati. Pohon yang disepakati, ya, ditanam, ma'luman fil musaqah, pada kerjasama al-musaqah, ma'luman. Pohon itu diketahui jenisnya. Misalkan, pohon yang disepakati akan ditanam adalah pohon kurma. Atau kita di sini misalkan pohon pisang. Ya, atau pohon yang lainnya. Harus jelas pohon apa. Ya. Tidak boleh majhul. Karena gharar. Wal-badru ma'luman fil muzara'ah. Dan al-badr, bibit, ya, bibit yang akan ditebar, benih, ya, benih tanaman yang akan ditebar, benih namanya, ya, benih padi, ya, atau yang lainnya akan ditebar, naam, ditanam, digarap, benihnya makluman, diketahui, harus jelas, ini benihnya benih padi, ini benih kacang misalkan. Tayyib fil muzara'ah badal muzara'ah. Al-thalithu yang ketiga, an yakuna lisyajari thamarun ma'kulun. Pohon yang ditanam tersebut harus pohon yang buahnya dimakan. Pohon yang punya buah yang bisa dimakan. Min nakhlin, berupa pohon kurma, wa ghairi, dan pohon lainnya, pohon pisang, ya. Ataukah pohon pepaya, ataukah durian, ya, ada yang lainnya. Baik. Ar-rabi yang keempat, an yakuna lil 'amili juz'un musya'un ma'lumun. Ya, bagian hak untuk al-'amil, untuk pekerja. Ya, bagiannya adalah juz, bagian yang musya', yang menebar, ya, pada seluruh hasil, pada seluruh buah yang dihasilkan, pada seluruh hasil tanam yang dihasilkan. Tadi sudah jelaskan apa makna musya', ma'lumin, yang jelas nilainya, ya, tadi setengah misalkan 50% harus jelas. Nah, mimma yahsulu, dari hasil yang didapatkan, min thamar, hasil yang diproduksi dari thamar, dari buah, min thamar asyajari, dari buah pohon yang ditanam itu, ya, au minal ghullah, atau dari hasil panen tanaman yang ditanam. Al ghullah itu hasil tanaman yang dipanen. Nah, tadi contohnya padi kah, atau kacang, atau yang lainnya. Nah, kathuluthi awir rubu'i aw nahwi dhalik. Ini disebutkan contoh juz musya' ma'lum. Juz musya' ma'lum dicontohkan kathuluth, seperti sepertiga. Berarti amilnya dapat sepertiga bagian dari seluruh hasil, ya, produksi di situ. Jadi dari seluruh buah yang dihasilkan, dari seluruh hasil tanaman. Nah, awir rubu, atau pekerja hanya dapat seperempatnya. Au nahwi dhalik, atau semisalnya. Ya. Al-mas'alatu tsalitsah, atau masalah yang ketiga, al-ahkamul muta'alliqatu bihima, hukum-hukum yang terkait dengan keduanya, wa yata'allaqu bihima, dan terkait dengan keduanya, yaitu al-muzara'ah dan musaqah. Al-ahkamul atiyatu, hukum-hukum berikut. Al-hukmul awwal, yalzamul amila. Ay-ya'amalah. Yalzamul amila, mengharuskan amil, pekerja yang mengerjakan sawah atau kebun itu. Ya. An-ya'amala kullama yu'addi. An ya'mala, untuk mengerjakan, kullama yu'addi, segala pekerjaan yang yu'addi ila salahi thamarati, yang akan mengantarkan kepada solah al-thamarah, ya, kepada matangnya buah, ya, matangnya buah untuk kemudian dipetik. Naam. Kepada matangnya buah, ya, sampai akhir, ya, matang buah itu min harth, berupa harth, jadi digarap, diolah tanahnya, ya, sakyin wasakyin, disirami, diairi, wa nadhafatin, na'am, kebersihannya dijaga dari hal-hal yang akan mengganggu pertumbuhan, ya. Wa siyanatin, penjagaan dari gangguan hewan dan yang lain. Nah, apa saja akan mengganggu. Wa talqihin nakhl, dan mengawinkan pohon kurma, karena pohon kurma itu harus dikawinkan. Nah, jadi serbuk sari jantan harus diambil, kemudian harus dipasangkan ke serbuk sari betinanya. Dan ini butuh pekerjaan, harus manjat, naik turun untuk mengawinkan. Nah, ya, tidak bisa tidak. Nah, seperti halnya pohon salak, kalau di negeri kita itu harus dikawinkan. Pernah kejadian dulu, pada salah satu hadis, ya, yang sahih, para sahabat, mereka mengawinkan pohon-pohon kurma mereka. Mereka manjat, ngambil serbuk sari jantan, kemudian turun, kemudian dikawinkan dengan serbuk sari betina. Jadi naik turun gitu, capek gitu lah. Nabi lewat, bismillah, Nabi melihat para sahabat capek naik turun begitu mengawinkan pohon kurma. Kata Nabi, kenapa kalian tidak biarkan begitu saja? Secara alami saja, nanti angin yang menerbangkan, atau begitu maknanya, angin atau burung nanti ya. Nah, daripada capek-capek begitu. Akhirnya para sahabat, karena ini Rasul, ya, idenya Rasul, mereka pun menuruti. Ya, mereka akhirnya tahun itu tidak mengawinkan, dibiarkan. Hasilnya jelek, tidak ada hasil. Nah, Nabi lewat loh. Nabi tanya, kenapa kurma-kurma kalian seperti ini jadinya? Kata para sahabat, kan waktu itu Nabi mengatakan begini-begini, akhirnya kami mengikuti itu, ternyata hasilnya seperti ini. Akhirnya apa kata Nabi? Nah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalau urusan-urusan dunia kalian lebih paham. Ah, gitu. Oh iya, jadi masalah pertanian, perkebunan itu urusan duniawi, silahkan, ya, di-riset sendiri, di, ya, kaji sendiri, ya, ahlinya lebih paham gitu. Karena bukan urusan agama itu. Tayyib. Artinya apa? Pohon kurma harus dikawinkan. Harus dikawinkan. Tidak bisa kalau tidak dikawinkan. Nah, wa tajfifi thamar, dan pengeringan buah. Ya. Wa ghairi dzalik, dan selain itu dari hal-hal yang terkait dengan pengurusan dari awal sampai akhir, sampai dinikmati hasilnya. Baik. Atsani, yang kedua, ala sahibil ardi al-amalu ala kulli ma yahfadzul aslah. Ala sahibil ard, kewajiban pemilik tanah, ya. Tayyib, mengerjakan segala sesuatu yang ma yahfadzul asl, yang menjaga, ya, menjaga pokok usaha tersebut. Nah, al asl yakni tanahnya, yaitu tanah. Al asl pokoknya adalah tanahnya. segala sesuatu yang terkait dengan penjagaan tanah, karena itu yang merupakan pokok. Adapun pohon yang ditanam, tanaman yang ditanam, itu kan cabang hasilnya saja. Nah, yang pokok adalah tanah. Apa saja yang disebutkan sini? Contohnya kahfril bi'ri, seperti pemilik tanah berkewajiban untuk menggali sumur. Dia harus menyiapkan sumur di tanah itu yang akan digarap. Kalau tidak ada sumur, ya. Wa tawfiril miyah, dan menyiapkan air yang cukup untuk penyiraman. Kalau tidak ada sumur, tidak ada air yang cukup, ya bagaimana bisa berhasil? Nah, ya. Ini tugasnya pemilik tanah. Karena itu kan butuh biaya, kan? Jadi segala yang terkait dengan biaya-biaya ini yang menjaga pengurusan al-asal, pokoknya di tanah ini tadi, ya kan, mendukung penggarapan tanah itu. Nah, ini tanggung jawabnya pemilik tanah tadi, seperti menggali sumur, menyiapkan, menyediakan air sebanyak-banyak, secukupnya. Wa iqamati al-jidran, mendirikan, membangun tembok, dinding, ya, pagar, gitu, wal hawajiz, dan sekat-sekat yang mengelilingi persawahan atau pertanian, perkebunan tersebut, nah, agar tidak dimasuki oleh hewan, ya, tidak dimasuki sapi, kambing yang akan memakannya, merusaknya, menginjak-injaknya. Nah, wa jalbil alati, wa jalbil alat, dan mendatangkan alat-alat, peralatan-peralatan pendukung, ya, pendukung nah, pertanian atau perkebunan tersebut. Wa midakhat al-miyahi, dan pompa-pompa air. Midakhat itu pompa, pompa air. Mufradnya midakhah. Midakhatun. Ini jamak midakhat, yakni pompa-pompa air untuk memompa air dari sumur, ya. Dari sumber air untuk mengairi, menyirami na'am tanah tersebut. Thayyib. Ini tugasnya siapa? Tanggung jawabnya siapa? Pemilik tanah. Nah, adapun pekerja, dia tugasnya yang pertama tadi, mengerjakan segala hal, ya, yang mulai dari awal sampai akhir, menggarap, menyiram dan seterusnya sampai dipanen hasilnya, dinikmati hasilnya. Al-thalith, yang ketiga, yamlikul amilu hissatahu bidhuhuri thamarah. Al-amil, pekerja, dia akan memiliki hissahnya, bagiannya dari hasil, ya, dari hasil pohon itu atau hasil tanaman itu. Bidhuhuri thamarati, dengan tampaknya buah. Jika sudah tampak buahnya, muncul buahnya, berarti dia sudah, artinya dia sudah berhak dapat bagian dari buah itu. Nah, sudah berlaku bagiannya, dapat bagian di situ jika sudah muncul buah. Ar-rabi, yang keempat, likulli akidin faskhul akdi mata sya'a, bagi setiap, bagi masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan akad, baik sahibul ard, baik pemilik tanah atau amil atau pekerja, faskhul akdi, pembatalan akad, dia punya hak pembatalan akad, mata sya'a, kapan saja dia mau. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa ini hukum wad'inya apa? Minal uqud al-ja'izah. Akadnya akad ja'iz. Ya, bukan wajib. Jadi bisa membatalkan kapan saja mau. Li'annahuma 'aqdun ja'izun ghairu lazim. Karena keduanya itu muzara'ah, musaqah, merupakan akad yang sifatnya boleh dan bukan akad yang lazim. Lazim artinya wajib, harus, yang mengikat dari awal sampai akhir dan tidak boleh membatalkan. Fa in fasakhal akdu, kemudian apabila akadnya fasakh, batal. Waqad dhahara thamaru, dalam keadaan sementara buahnya telah muncul. Buahnya telah muncul. Jadi akad batal ketika akad sudah muncul. Tadi di poin yang ketiga, hukum yang ketiga telah disebutkan bahwa yamlikul amilu hissatahu bidhuhuri thamarah. Jika buah telah muncul berarti pekerja sudah dapat bagian. Jadi jika fasakh terjadi setelah ya atau dalam keadaan buah telah muncul, setelah buah muncul, fahuwa bainal aqidaini ala ma syarata, maka buah itu dibagi di antara dua pihak yang melakukan akad, pemilik tanah dan amil pekerja, ala ma syarata, sesuai dengan persyaratan masing-masing, apakah setengah-setengah ataukah amilnya hanya sepertiga, pemilik tanah 2/3. Nah, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kesepakatan perjanjian. Fa in fasakhal amilu qabla tulu'iz zar'i, apabila amil pekerja membatalkan akad, perhatikan, apabila amil pekerja membatalkan akad qabla tulu'iz zar'i, sebelum muncul tanaman, wa dhuhuri tsamarati, sebelum muncul buah, fala syai'a lahu, maka dia tidak dapat apa-apa. Belum ada hasil yang tampak, tanamannya belum keluar, ya, hasilnya belum keluar. Nah, belum muncul buah. Tayyib. Jadi tadi misalkan padi belum keluar bijinya, biji padinya belum keluar. Pisang misalnya belum ada buah pisang yang muncul. Jadi baru pohonnya nih, tadi baru batangnya, batang padinya yang keluar, tapi belum ada biji yang keluar, belum ada hasil gitu. Pohon pisangnya baru batang pisang, daunnya, belum ada buah pisang yang muncul. Amilnya tiba-tiba dia ingin membatalkan, kemudian dia batalkan pada saat itu. Fala syai'a lahu, maka dia tidak dapat apa-apa. Ya sudah, tangan kosong, dia tidak diberi apa-apa. Karena belum ada hasil. Nah, gitu. Dia berhenti sebelum ada hasil. Li'annahu radiya bi'isqati haqqih. Karena dia ridha dengan ridha dengan menggugurkan haknya. Dia ridha menggugurkan haknya. Bi'isqati haqqih. Karena hissah dia, bagian dari hasil itu, ya, dia sendiri yang ridha untuk menggugurkannya. Karena dia membatalkan sebelum ada hasil. Ka'amilil mudharabah, seperti pekerja dalam syarikat mudharabah. Masih ingat mudharabah pada pembahasan syarikat? Nah, ada orang punya harta, investor ya, sebagai pengusahanya menyerahkan hartanya kepada orang yang akan menjalankan usaha. Nah, di tengah usaha ini berlangsung, belum sampai ke hasil, belum ada hasil, belum sampai ada laba, ya. Kemudian dia membatalkan akad, dia berhenti di tengah jalan. Ya, di tengah usaha ini masih sementara dijalankan, belum ada hasil, maka berarti dia tidak dapat apa-apa. Nah, dia sendiri yang ridho menggugurkan bagiannya, hasilnya. Tayyib. Amma in fasakh rabbul mali, adapun jika yang membatalkan akad itu rabbul mal, pemilik harta, pemilik tanah, sahibul ard, qabla dhuhuri thamarati, sebelum munculnya buah hasil, ya, wa ba'da syuru'i fil amal, dan setelah pekerja sudah memulai pekerjaannya, dia sudah mulai mengolah, ya, sudah mulai mengairi, kemudian pemilik tanah membatalkan, ya, sampai di sini jangan dilanjutkan. Falil amili ujratu amalihi, maka pekerja punya hak diberi upah pekerjaannya. Jadi dihitung, ya, berapa nilai pekerjaannya, dia sudah mengolah tanah, dia sudah mengairi, nah, dihitung itu berapa upahnya, diberi upah. Ini diberi uang gitu, berapa pantasnya. Nah, karena pemilik tanah yang menghentikan, sementara dia sudah bekerja, pekerjaannya itu pantas diberi imbalan upah. Ya, yang terakhir al-khamis, lau saqahu au zara'ahu fi muddatin takmulu fiha thamaratu ghaliban, apabila ya pekerja ya mengurus pohon itu, ya menanamnya, menyiramnya, seterusnya, au zaru atau menanam ya biji-bijian itu, ya mengairnya, seterusnya diurusi, ya fi muddatin, dalam jangka waktu, takmulu fiha thamaratu, dijaga kebersihannya, ya semuanya sudah dilakukan sempurna sesuai prosedur, ya tiap hari pagi sore prosedur semua dijalankan, masya Allah, amanah. Nah, baik, fi muddatin takmulu fiha thamaratu, dalam jangka waktu yang sempurna buah dalam jangka waktu itu. Ghaliban, biasanya kalau padi sawah itu berapa bulan Pak? Hah? 4? 3? 3 bulan saja misalkan. Nah, tayyib, falam tahmil, kemudian ternyata tidak menghasilkan, tilkas sanatu, tahun itu tidak menghasilkan apa-apa, gagal. Fala syai'a lil 'amil, maka qaddarullah wa ma syaa'a fa'ala, atau qadarullahi wa ma syaa'a fa'ala. Tayyib, takdir dari Allah Ta'ala, maka fala syai'a lil 'amil, tidak ada apa-apa yang didapatkan oleh pekerja. Sabar. Nah, ada hikmah di baliknya. Ya. Berdoa, mudah-mudahan tahun berikutnya berhasil. Hah? Nah. Sama-sama rugi ya. Pemilik tanah juga rugi karena dia kan sudah mengeluarkan biaya kan, sudah ada menyiapkan sumur, menyiapkan pompa, menyiapkan peralatan, ini semua itu kan pemakaian ya, keluar biaya, tapi tidak ada hasil, ya sudah, tidak ada. Pekerja juga rugi karena sudah waktu terbuang, keringat, tenaga, tidak ada hasil. Nah, ya, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, seperti itu hukumnya, hukum-hukum yang terkait dengan ini. Naktafi bihadza, jazakumullahu khairan, tafaddalu, subhanallahi wa bihamdihi. Waalaikumsalam.